berjumpa dan berbelakang diri kita dapat sekali-kali berada dalam rumah Allah yang begini indah dalam satu ceramah yang saya diberi tajuk wanita panggil impian atau angan-angan. Mudah-mudahan usaha kita ini dapat keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah panjang umur agar terus dapat menghadirkan program-program agama seperti ini di masa-masa yang akan datang. Wanita bahagia, impian atau angan-angan. Bila sebut wanita, maksudnya wanita bukan majalah orang lawan ni, kita lagi kadang tu kan wanita sangat-sangat diberi nilai yang begitu tinggi oleh Islam. Dalam masa yang sama, sangat-sangat didentang harta yang begitu besar di sisi barat. Orang barat kena nampakkan bahawa Islam ini merendahkan martabat wanita. Ramai orang Islam yang termakan racun ini. Sehingga dia kata kepada orang yang perempuan ikut agama jadi redak mentara. Kalau perempuan yang ikut hukum angkat jadi tak berkualiti tinggi. Yang sebenarnya Islamlah agama yang paling menghargai kaum wanita, yang letakkan harga paling tinggi kepada kaum wanita. Sebab tu dia tengok keadaan hukum mengkait dengan orang perempuan ni, dia tak sama dengan hukum yang berkait dengan orang lelaki. Kerana kuat sangat penjagaan Islam ke atas orang lelaki. Lalu kita pergi bantu, orang ini tak kuat jaga, baju semua. Kalau orang jaga dia kuat, baju tu mahal. Jam dia juga, dia pergi pasal malam. Dia pakai gantung di tepi tu. Berapa ni? Nangis. Tawa-tawa-tawa, panggil. Beli pandik pun dah dah sutik, bagian depan ni sutik. Haa dah sutik. Haa? Sutik lenyap. Bagian ni dia panggil sutik lenyap. Sutik ni lenyap ni. Jadi beli jam pandik pun dah sutik lenyap. Maka bukan pergi kata tak ada potong. Nak potong kok boleh. Maka keting sutik lagu macam makan. Jadi harga jam panjik nak banyak dia kotor. Kotor lah harga jam tapi dia dah bagi. Sebab apa? Sebab jam buang. Tapi kali benda tu jaga semua. Nak masuk dalam kerja pun dia tak boleh nak pegang jam. Dia duduk dalam cermin, dia kunci. Nah, dia tengok orang dulu. Kalau bagi sifat pun jam sudah kunis sudah sifat. Suruh ambil waktu jam harga RM45,000. Dia dah buat tu. Kenapa? Pasal apa? Pasal ni ada cuci. Lepas tu tawadah ni dia tak. Maksudnya dia juga. Bila tawadah ni banyak, bermakna benda tu bermutu. Ha. Susah nak dapat, mesti harga mana. Senang dapat, tak ada ruang. Batu permata, nombor daripada India. Wanita ada sesuatu. Tengok dalam jenis bufak World of Record, harganya 19 juta US. 19 juta US harga. Satu batu nilam, besar pada telur ayam. Dia panggil Star of India, harga dia dekat 100 juta US. Permata, warna biru. Dalam tu dia ada nilam. Macam bintang di langit. Pusing dia bertujuh kita. Macam kita tengok bintang malam. Lepas tu harga $100 juta. Maksudnya duit kita dekat 400 juta sutik. Bukan 24 juta, 400 juta. Berkelip-kelip bintang dalam. Satu, 100 juta je naik 400 juta Malaysia. Pasal apa mahal? Sebab payah nak dapat. Dijaga oleh 60 orang pengawal. Bila nak buat Indonesia pameran, 60 orang pengawal jaga dengan shotgun. Kuat kawalan pasal-pasal mana. 400 juta. Habis tengah orang kau 400 ringgit. Batu kerikil satu lori. Kau nak kat awak mata kerikil. Kau pergi 400 tu lah. Banyak tu orang nak nak lori 400. Mudah lah Pak. Nah, ada orang yang batu dua lori. Nak bila lah? Petang. Tapi tak kira. Senang beli. Alam tu. Batu penjagaan ikan pada rokok dia tu. Berarti orang banyak suruh orang tua. Antara pusat sampai tujuh. Jadi perempuan keseluruhan tubuh dia adalah Allah. Al-Mar'atu awratun. Perempuan itu kebanyakan tubuh dia awrat adalah awrat. Jadi banyak jaga dari dia buat harta mahal. Maka datang Allah dia nak supaya harta mahal itu turun. Dia marah ni habis. Bawa para Islam dia nak turun lagi. Maka harta getah. Getah ni siapa nak? Amerika tak nak kita. Perancis tak tahu. England tak tahu. Tapi siapa yang letak harga kita? London. Terang. Ini main apa? Dia dah tak nak kita. Kita yang tak nak. Tapi dia kata harga mesti jangan lebih pada ini. Nampak? Ini memang suja. Aliyahu dua masa. Walau tak tahu dengan Yahu. Hatta tak tabi'ah. Mereka tak tahu. Yahudi Nasarah tidak akan tidur lain. Tidak akan diam. Mereka tak mengenai ikut dia jauh takut mereka. Jadi, bukan harta saja marah-marah. Dilantungkan harta. Harga minyak. Minyak ini kita yang keluar negeri Islam. Mana-mana keluar minyak. Dia yang letak harta. Kita kepada dia. Kepada. Oh, nah. Kepada dia buat. Jadi, kita keluar minyak, kita letak harta. Ya. Nah, kita pun nampak dah. Harta marah. Sehingga perempuan-perempuan Islam pun dia yang turunkan hati. Batu ceruan di Turki. Apabila kanan atas tu Allah mengambil merampas kuasa menuju kerajaan Islam. Nah, maka yang pertama-tama sekali ialah untuk dia kata sama level, sama tarafkan wanita dengan laki-laki. Kalau dulu wanita wajib pakai tudung, sekarang bebas sama dengan laki-laki. Laki-laki tidak pakai tudung, wanita boleh pakai tudung. Wanita boleh pakai skirt, wanita boleh main, boleh joget, boleh minum arak, boleh disco. Nampak atas nama kesalahan taraf umat manusia di muka bumi. Yang sebenarnya ini serangan barat untuk menentukan harga barangan muslim mesti kita. Getah dia turun harga, minyak dia turun harga, itu harganya. Orang puan pun ikut juga supaya turun harga. Daripada harga mahal, dan ikut hukum Islam, harga sudah murah. Bila ikut, cara barang. Terang. Tengok sekarang, kalau orang makan tujuh, orang nak buat bini. Tapi kalau orang belajar, orang tak buat bini, nak buat lepulih. Terang. Nak buat kapa, dia nak buat main. Dia ikut barang dengan pakai skirt, dengan luar kerja, dengan pusat kita, dengan nampak kiyok. Oh, sedap yang jauh itu. Perlu. Tapi bila nak kahwin, punya orang ini. Dia tak mahu aku main satu je. Nak kahwin, nak cari lah kapur-kapur mesti. Oh, duduk-duduk mesti. Nampak tak habis sebenar orang puan. Jangan ikut barang. Kita jadi hal kemurah. Itu wanita. Wanita bahagia. Benda mana bahagia? As-sa'adah. Sa'adah bahagia. Bahagia ni banyak. Ta'rif ataupun tafsiran. Mengikut masyarakat. Mengikut persepsi manusia sekitar. Kadang-kadang zaman sekarang ni, bahagia sudah lari tafsiran. Masing-masing berhak. Dia ada perlu. Bercakap boleh. Ustaz boleh cakap. Tukang kumpul boleh cakap. Orang jalan boleh cakap. Suatu baru ni masih isu wudu. Dia tanya. Wudu ni wajib ke tidak? Dia tanya artis. Saya bukan kata politik tapi nak fikir agama. Dan kalau wudu boleh ke tidak, kenapa tanya artis? Nak tanya artis, tanya lah Pak Lagu. Lagu ni siapa yang tulis mula-mula? Patut tanya artis. Takkan nak tanya untuk wudu. Lagu ni dia akan nyanyi, patutnya kalau dia punya not tinggi ataupun rendah. Matanya tak penyanyi. Ni masalah pun. Hukum Allah pergi tanya penyanyi dan pelakon. Kenapa hari? Jadi pelakon pun jawab. Saya rasa tak ada ibu lah. Atau lagi, saya pun fikir sama sebab benda tu kan. Ini masalah pun mati. Kita nak apa? Kita nak semayang, kita nak hukum, kita pun masalah. Jawapan-jawapan ni sebenarnya puri keluar dari wajah mulut. Nah, kemudian disebarkan pada para ayat. Karena itulah, ma'ala bibi minta ini lala jahit roki pun nanti. Tidak ada satu perkataan yang keluar dari wajah mulut kita, melainkan kerana kita ada roki nanti, biarkan tulis. Nampak? Kamu akan bertanggungjawab dengan apa yang telah kamu sebut di dalam dunia ini. Nah, hanya pelik ini tanya masalah ini. Kita baik kosong. Bagi rumah muka baik, mana lah tu pergi air. Nah, tengok-tengok ke bawah sini, berkebur pergi air. Kita panggil tukang baik ke tukang tak? Tukang baik, akan panggil tukang. Tak bodoh. Nah, kita nak cak rumah kita cak buah kita cak. Nah, kita panggil tukang cak ke tukang baik. Tukang cak tak pernah patut elok kereta kita bocor, kita diberi depan cak kereta turis dia elok. Injil kita start dari hidup, kita dipanggil tukang rumah. Tak betul. Lepas tu dalam tak dapat agama, tanya ahli agama. Dalam tak hukum, tanya ulama. Dalam tak apa sama dia, panggil tukang rumah. Dalam baik kotor, jangan panggil ustaz, panggil tukang air. Jadi oleh kerana manusia ini bebas bercakap, boleh tak siapa saja. Jadi takdir tentang bahagia, nah, macam-macam. Bahagia itu makna bahagia. Bahagia itu kata rumah besar, bahagia. Ada orang jawab bahagia ini gaji besar. Ada orang jawab bahagia ini bini besar. Macam-macam. Kepi besar, pangkat besar. Dah, semua orang boleh bercakap. Tapi seorang saja yang boleh memberi takdir dan makna tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita, "Ittala'tu lailata usri abi." Aku dipertontonkan oleh Allah pada malam aku di Isra' Mi'rajkan ke langit. Allah bawa dia berjalan. Bawa berjalan, tengok-tengok di langit. Tengok langit, tengok angkasa, tengok Sidratul Muntaha, tengok Arab, tengok Qalam, tengok surga, tengok neraka. Siapa ke neraka dipertontonkan kepada Nabi. Fahidah maka tiba-tiba aku tengok dalam neraka aksal ahliha an-nisa'. Yang paling lama adalah sekali masuk neraka umatku yang perempuan. Ini hakikat. Ini aku. Orang lain ulama tak boleh kata. Masalah surga neraka masalah yang perkara-perkara rohani. Benda rohani ini ulama tak boleh beristihad. Tapi ulama kata saya rasa begini ya tadi. Dia terhenti atas nah. Mesti ada ayat Quran cerita ataupun hadis. Jadi Nabi saja yang boleh cerita ayat Quran. Orang lain tak boleh. Bila Nabi tengok dalam neraka aksalu ahliha an-nisa, yang paling ramah sekali dalam neraka umatku yang perempuan. Orang puan karena masuk ni. Sebab tu kita dalam kuliah banyak kita tak kita orang puan. Ada orang puan di mana komplit kan. Sebab tu banyak orang kata orang puan dalam cici kena. Apa boleh. Nampak? Dalam email dia tak puan hati. Ada yang dalam yang dalam macam-macam. Jadi komplit. Nah, dia kata, jadi saya kata tak ada orang lagi pun ni. Awak dengar boleh-boleh. Jauh tahu tak, saya tengok banyak dah pilihan tak. Oh banyak perempuan ni. Saya pun pasti hati sebab ramah perempuan masuk dengan perempuan. Itu sebab yang kata banyak masuk dengan perempuan bukan boleh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yaqulu an yuhadithu illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap macam kita pakai otak je, pakai ikut keluar je. Nabi cakap daripada wahyu yang diwahyukan daripada Allah. Nampak? Bila dia kata ramah perempuan masuk niaga, kita kena terima. Nampak? Sebab apa ramah masuk niaga? Maka aku bertanya kepada Jibril, berkaitan dari dia Jibril, kenapa jadi ini ramah masuk niaga ini? Mereka ni Jibril yang tak tiga sebab. Tiga sebab. Yang pertama, wala dikaliki lati ta'ah dihina lillah. Kerana tak lama yang ta'ah kepada Allah. Yang kedua, wali rasul ini tak ta'ah kepada perintah Nabi. Yang ketiga, wali kislati ta'ah dihina li ajwa dihina. Dan sedikit sangat daripada kaum wanita yang ta'ah kepada suami. Sebab ni, kalau kita tanya orang puan, saya mengajar daripada Kelih sampai Johor. Kita sempat berjumpa dengan muslimat. Kita kata betul tak kalau orang-orang suka dalam suami itu? Betul je lah. Itu yang kata betul tu yang ikut kuliah semua. Dan dari itu, saya mengajar orang-orang yang kata, tak kubur, tak kubur, tak kubur, malam. Tak ada dua hari tak kubur. Tak tiga hari, tidur lagi dia dulu. Tapi bukan api melawan api. Pampang tu. Ini itu. Nampak? Jadi bahagia yang sebenar, tiga kali. Doa pada Allah, doa pada Rasul, doa suami. Tengok, tak ada orang lain. Bila sebut doa pada Allah, doa pada Rasul, dua ni dipanggil doa agama. Dan agama lari dari dua benda ni, Quran, hadis. Dari Al-Quran, daripada hati, ulama kuami, ada yang pakai yang terus jadi nak, dan ada yang dengan istihad dengan bias. Inilah sumber agama. Doa Allah, doa Rasul, beragama. Maknanya perempuan yang beragama, cara dapat bahagia. Yang kedua salah dia, doa kepada suami. Jadi kebahagiaan daripada yang telah dijelaskan oleh takrif Rasulullah, maka salahlah takrif-takrif yang kita beri. Kebahagiaan dengan sebab ramahnya, kebahagiaan dengan sebab kita mewah, banyak anak, dan mereka besar, rumah besar, bukan. Kebahagiaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami. Walaupun miskin, jadi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri para sahabat, mana ada tanya macam kita. Baik, tak ada dalam rumah. Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, kahwin dengan sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anha, orang hebat di antara lima permata wanita pada alam. Siti Fatimah orang hebat atas muka bumi, termasuk berani mencari untuk hari lima ini. Lima nama ini. Pasal apa lima nama ini saja? Lima nama tadi disebut pada Rasulullah dalam hati. Faham? Siapa dia? Maryam, bonda Nabi Isa AS. Aisyah, isteri Fir'aun. Nampak? Siti Fatimah, Siti Khadijah, dan masih pok dengan pok, bukan dengan ter. Dalam hati yang disebut ini wanita hebat. Nampak? Ini orang pakti. Masih pok dia dapat kebahagiaan yang pakti kita lah, walaupun dia mati dalam air panas. Jadi kebahagiaan umat dia mati dalam air panas. Nah, mencuri kulit-kulit setelah anak dia dengan suami dia mati, dia sanggup mati, tapi dia bangkit kerana mempertahankan agama. Jadi tak ada yang senang bahagia ialah orang yang beragama, walaupun dia mati, walaupun dia omong, walaupun miskin, walaupun dia kuliah kan. Nah, kata dia kaya miskin, beragama orang yang bahagia. Jadi orang puan, kami jadi ikut agama, walaupun dia bukan ustaz-ustaz. Nampak dia hanya seorang isteri saja. Suami dia hanya tukang kubur seorang. Suami dia boros. Tapi dia seorang Allah Rasul, dia seorang suami dia. Nampak dalam hadis yang lain, mana-mana perempuan yang solat lima waktu, kemudian punya puasa bulan Ramadan, seorang suami juga. Nampak? Maka masuklah mana-mana pintu surga yang dia tak masuk. Dan kerana masuk surga ni dia mengikut amalan. Orang yang adalah masuk surga dengan sebab puasa, dia masuk pintu puasa. Dia tak boleh masuk pintu tahajud. Orang kuat tahajud, masuk ke pintu tahajud. Orang-orang sampai dia masuk ke pintu kurang sabit. Orang yang banyak sedekah pun masuk ke pintu sedekah. Tapi perempuan yang jaga semayang, puasa Ramadan, dan makan suami, dan solat, dia nanti kata masuk ayat babi syarat. Dia masuk mana-mana pintu yang dia tahu. Maknanya ini VVIP, very very important person in pada masyarakat. Orang ni sangat hebat, macam lagi masuk stadium, pintu mana dia boleh masuk, pasal dia lagi. Maka perempuan yang tiga kali jaga semayang, jaga dia puasa, tangan suami, maka dia dapat orang yang sangat istimewa, sehingga boleh pilih pintu mana dia nak masuk daripada surga. Nampak? Jadi bahagia yang sebenar, bukan orang tinggi, bukan cantik. Wanita bahagia, wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat kaya. Gurgurang yang hebat. Siapa kita cakap dalam dalam hadis? Tungkabul mar'ah li'arba'. Nabi kata perempuan ini dikahwini dengan sebab, dengan salah satu daripada empat sebab. Li jamaliha. Yang pertama kadang-kadang dengan sebab dia cantik, orang pun kahwin dengan dia. Yang kedua, lima lihat kerana dia kaya. Yang ketiga, lihat-lihat mungkin kerana keturunan hebat. Keturunan dia tinggi mulia. Yang keempat, lihat mungkin kerana agama. Nampak? Bapak kita ini kalimat dia dan agama pola. Nabi katakan itu pilih yang kerana agama. Nesdaya akan diam tangan kamu. Maksudnya puas hati. Jadi tiga perkara tadi tidak menjadi kebahagiaan. Kalau cantik, tidak menjadi bahagia. Jadi, tengok hal yang metro di Malaysia, suara apa? Perceraian berlaku. Di pejabat mahkamah syariah. Report, daftar perceraian. Suami yang umur 27, isteri 24, suami 32, isteri 26. Kita tengok untuk isteri. Suami yang nanti. Lawa-lawa berkata, kau ujung-ujung, tak ada dia. Tolong. Tengok, tuh, tengok gigi, dia ada cina. Ada? Tak ada. Tuh, cina apa? Tak ada, tak banyak hati. Macam kau puan itu, dah boleh ingat? Itu yang terlihat di jabat makan kau yang awal-awal. Suami sama bini-bini sama lagi. Tidak. Dia kata tahu. Ini bukan menjadi kebahagiaan. Sedap tengok je. Sedap tengok. Macam kereta duduk dalam. Namun kursi dua. Belakang tu ada orang nak. Tengok perempuan sedap tengok sikit. Nak sedap tengok. Sebab ni, sebab tu jadi orang menikmati kereta ni. Kereta main dia tapi dia duduk, bapa, Audi. Macam nak sedap tengok, naik bapa dia. Sedap tengok satu hari. Nabi kata barang siapa yang berjalan-jalan. Jangan terpekat dia jalan mana-mana pun, dia pun tengok perempuan lawa. Lawa atau lawa tu sehingga nak jabat. Maknanya perempuan ini nak jabat, maknanya menjadikan dia menghemat semua uang ini. Nampak? Kan ni tengok ni. Kan ni dibawa uang. Bini dah pergi. Ada tak? Tahu tak? Belum lagi. Dia pergi guna kabel. Kan tahu ni. Tak apa kami kasi. Makin cantik tidak, ya. Budak-budak masa beranak, comel. Comel, budak-budak. Tapi bila tua, comel. Comel. Anak cinta Devi yang mustah tengah lawa. Tengok masih nanti lawa. Lawa. Tengok tu dia, senyum tu. Tak ada dia nanti. Senyum pun kita tak kenapa pun nasi tengok. Jadi cantik dia tak? Nah, yang kita sebenarnya masa kahwin. Masa kahwin, oh memang lawa. Bagi ini kita lagi pun lawa. Nah, masa kau main kopak, duduk atas laminya. Nah, ingat lagi. Sebab memang comel dia mengajar situ. cari akad tidak ke suami, cari berkata dengan suami, cari baca doa masa suami nak fikir duduk kat situ sendiri baca doa. Tak. Ni akad tidak nak tahu ke laki yang cok dalam pondok. Kau tanya cok ni kau nak musyawarah, ilmu, hati dan sebagainya. Eh? Hukum menjaga suami ni. Kalau akad tidak cok, dua cok, kalau tak. Jangan dihubungi tempat suami. Kita gaya sehingga semua murid kau orang itu walaupun tak jauhnya kan tak jauhnya jauhnya yang lalu. Nah tak macam ni aku lah jelas di asuh nampak di setting default setting tu agak macam aku kata berkekalan jadi tengok tu kita mana lah wow. Tuhnya kita dalam ruangan tepuk. Nah, jadi yang pertama bukan kecantikan menjamin kebahagiaan. Ramalan ini biru muka dia lemah dia laki. Lawa. Nah, lawa tapi dengan apa? Dan kata suami. Nah, kita ada benda itu suami nak marah ni. Jadi itu baik. Nah, suami kata apa dia dia mengucapkan ni. Nah, jadi ya, aku letih balik kiri. Tak suruh beletek. Oh, awak itu lama kalau dia nak cakap, tapi dia nak cakap beletek. Itu lagi makin elok ke. Tak, saya baru balik kiri. Nah, jadi saya lihat apa dulu. Lihat apa, saya ni boleh lima tau. Saya nak beletek juga, ya. Nak beletek juga. Ini masalah. Betul lah. Suami terletih. Baru balik kiri. Awak nak nak korang kerja orang ada bagi tahu kami masuk neraka. Oh, dah kami tak lama tak akan ada cinta. Lawan, tetap lawan. Saya tak ada. Jangan berlakukan lo, men. Lawan, men. Lawan, men. Saya tidak buka. Bila kita nak pakai lo. Memenang, memenang. Kena lepas. Satu musim. Tiga kali sama sok. Padahal tahun ni, padahal Allah, padahal masa nikah. Allah, Allah, ni pun datang, tu datang sini, pakai sini, sampai sini. Dan buat ni, kita tumbuh ke diri kaki buat. Buat ni, kita lepas sajam. Mulut, perangan, mari dari badan. Kalau jadi melawan, tetap melawan. Walaupun macam ni, tapi kita tidak macam ni. Balik ni ngomong, apa? Abang apa? Nampak? Bapa apa? Kita tak tahu yang mati, kita tak tahu. Kita tak tahu. Pada kan bilang, nah, tak ini yang kau lapor, lapor, lapor, lapor, lapor, lapor. Tahu tak? Yeah, dia tu dia. Bapa tu nak apa? Apa? Ini bahan. Saya tu itu ada yang bilang, itu ada. Jangan main pun aku ni lagi ambil dua. Nah, promang sepatnya panjang lagi lah. Nah, jalan tu dia tu. Nah, aku pun lebih saja. Ada macam-macam penyakit yang kita tahu kita tahu lagi. Macam-macam masalah. Nah, ada suami jadi si gadis ini muda di 20 tahun tu. Batu nak balik sini nak rojak berhenti. Nak kata rojak tu buat. Nah, nak kata bersama ni. Tak pergi. Nah, aku salah satu lagi. Mana orang macam? Banyak satu. Nah, nanti. Nah, dia cukup binti je. Mari rumah itu. Tunggu di tepi pelocang. Nah, tunggu nak mandi dah berani. Tunggu keluar. Kita balik, saya balik ke tepi. Oh, boleh masak tak? Oh, nangis-nangis. Yang ceria, aku yang ceria. Macam orang tu, tapi suami saya suruh tanya dah. Bukan tiga ni. Nah, tapi pula suruh bini mandi. Jadi kata, dah mu lagi, mu lah mami tadi. Nah, dah bini tu nak dia balik suruh dia lagi, pasti mandi, mandi pun mandi. Pahal, siap dia. Nah, dia jauh main, kan kata dia jauh main. Nah, mandi mati tu pun juga. Jadi kena bantu kat kita duduk nampak rojok ni tu bini. Nah, suami dia kata suami saya itu tak tahu dia suruh saya mandi. Dia mandi nak mandi. Nah, tak boleh tahu jawab. Nah, yang kedua kerana harta. Nah, harta. Tidak pahit dengan sebab harta. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Harta ni, harta je. Nah, bukan makna bahagia. Bahagia as-sa'adah, tiga kali. As-sa'adah, isa'adah. Kebahagiaan, pada tiga. Tiga kali. Sangat Allah, ma'al Rasulullah. Tak ada kaitan. Kalau harta membahagiakan, dia tawar, dia tawar, dia kaitan. Dan bawa kepada. Bunuh diri, telah. Penyanyi rakyat, bunuh diri. Apple dia harga. Sekali satu Apple dia nak buat, kena bayar $400. $400,000. Baru dia buat album, satu album untuk company. Wow. Melihat dia, saya buat kepada. Kiki tanya. Ya. Dekat duit. Dia bukan minta dia kan. Duit ni banyak, dia satu saja tu harus menikmat. Iaitu ketika memberi. Dia pergi tengok jalan, tengok jam ada RM60,000, boleh pergi. Hak tu je, nikmat. Bila makan, tak ada nikmat. Ha, tengok kereta mahal ada RM200,000, duit ada. Oh, RM200,000. Ha, ni kata ni RM178,000. Ambil ni, RM200,000. Masa tu lah dia telah pergi ke seronokan. Iaitu kuasa memberi. Ambil lah balik rumah, tak ada seronok. Tapi orang yang tak ada harta, Allah beri nikmat. Dapat bersama dengan harta. Walaupun harta semua. Nampak? Oh, ada beli kursi set kalau mesti. 3, 9, 9. Kursi dia. Kan? Tak gerdah pun. Rukunya tak beli. Patah dia orang mikir. Nampak? Anak-anak pun naik. Ayah pun naik. Panggil yang ini. Dia pun tiga. Besar. Mari yang mau hantar ni. Kenapa kursi lalu? Kenapa kursi lalu? Tak tahu. Itu kan? Tapi itu pendek. Ini itu panjang. Sedap mana? Kursi siap lagi, maaf, 399, lebih parah tu, baru sendiri. Malah tu, dia baru sok. Nampak? Allah lebih. No, kaya-kaya naik kereta, jangka, tapi tiga jota. Ada, hidup tak kursi lalu. Sampai lah, bos, turun, dah tu lalu. Orang-orang si, dia lalu ke airnya ni. Nak, duduk atas si pendakar. Oh, cita-cita. Kalau pagi, dia nak hidup satu, itu pakai. Rumah dia pada berkursi, makan tak boleh si. Tak betul. Cita-cita. Jum, kerasi-kerasi semua. Nekmat tuan pergi ke dia. Nampak? Jadi harga, kita perlu jalan dengan tuan tu. Dalam hari yang lain, yang dikata tiga perkara, dalam hari kita. Yang pertama, anak-anak kita. Yang kedua, harga. Yang ketiga, amalan. Bila kita mati, anak-anak kita, tak kawan dengan kita, atau kubur. Harta, sekolah mana, semua sekolah mana. Kereta, sekolah mana, jadi tak pakai manusia mati. Tanah, sekolah mana, jabat tanah. Nah, dan terjamin sendiri pun. Yang ketiga, keturunan, tak ada apa-apa. No, keturunan yang ada hebat, banyak hakim, banyak aku mengkali. Tapi lawan Rasulullah, aku jahat, aku jahat. Bagi tetap duduk dalam mikrolim, aku jahat. Nampak? Keturunan hebat-hebat. Raja dah sangat pada Allah. Masa sebelumnya orang sudah nanti. Dia jawab. Tak balik tak jawab. Kira lah Raja siap. Raja usir. Raja masuk tak kira. Dah sangat pada Allah. Dah sangat pada Rasul. Masa sebelumnya orang sudah nanti. Sohaya. Sohaya. Kita yakin. Nama. Agama. Jadi agama. Agama. Kebahagiaan. Walaupun dia orang susah. Jadi agama. Nampak? Itulah bakti yang sebenar. Walaupun tidak dapat bakti sekejirah, tapi itulah kebahagiaan. Nah, kita tahu lah banyak satu langkah kebahagiaan kita dikali dengan harta dan sebagainya. Tapi ada juga orang kata dunia yang aku suka. Yang pertama, isteri solehah. Yang kedua, kegerangan yang baik. Yang ketiga, rumah yang luar. Itu cukup. Rumah luar ni satu kebahagiaan juga. Bukan rumah besar. Maksud luar, rumah yang tidak sempit. Tidak sempit. Kalau rumah menempat orang, tak seronok tidur. Nah, anak kena tidur luar. Tak muah tidur dalam bilik. Kita nak pergi dapur, kena lampau kepala anak. Tengok ada luar rumah sempit. Nah, Nabi kata kalau kita jangan begitu. Biar luar ada bilik masing-masing. Ini yang terbaik, tak boleh nawak wajah dia. Ini dunia juga. Tapi dunia ni diingkirlah. Eh? Dia bersetik, baik dia. Dan bukan bermakna pasir asal mungkin. Ada pasir pasir kalau dekat, belum tentu pasir. Dan tak semaya, anytime Tuhan nak ambil, takut dalam jantung sokong. Eh? Nak taruh pasir atau tidak, apa mana bisa duduk kamu? Kau paling lama, akhirat. Maka akhirat, inilah. Agama dunia, tidak inilah. Itu banyak sejarah. Jadi ketawa, jadi berlini. Tapi tak ada ibadah. Tak ada kesatuan. Mana tak ada agama. Sejak. Nampak? Sejak saja. Kalau nak balik ke depan di akhirat, macam setengah sana di dunia. Dan baik kita itu orang. Bagi orang itu juga. Sebab itu Siti Fatimah, dia kena ambil air 2 kilometer daripada rumah. Dalam rumah Siti Fatimah, tak ada air-air. Pergi ambil air, sampai pecah-pecah tangan. Patah telaga dia, jalan. Berpuluh-puluh ratus kaki. Faham tak? Tanya. Anak Rasulullah. Untuk ambil air, bawa pula air, teman penyembunyi perempuan hamba bubuh dalam tempayan sehingga Ali nak ambil untuk solat malam. Susah. Susah. Tangan cok. Itu kebahagiaan apa? Tangan pada suami. Suami nak ambil untuk senang. Pergi sampai berkilometer, ambil, ikut balik. Nah, tetap dalam tu. Hamba perempuan dia nak tulung karang. Dia kata bukan suami, wani suami aku nak berbakti kepada dia. Kenapa? Siapa pisau tangan saya? Eh? Kita bukan lain. Lebih cukup-cukup mudah-mudahan. Basuh baju dan ayah basuh. Kenapa? Tekan beribu putera. Itu macam mana? Kenapa? Cukup malam juga. Dua minggu dah masuk sekali bagi lelaki bosok kau dalam bilik air. Nah, ketahuan sebenarnya tak suami. Nah, batu jari suami yang malek-malek. Nah, sebab bila suami kita jahat, tak puas hati kita nak tahan. Nak maaf, tapi suami jahat, suami tak jaga suami, suami tak jaga suami, berjudi suami, itu suami. Jadi hati kita berpeluh-peluh. Tak mau tahan, aku agak menerangkan, nak tahan, suami jahat pada abang. Masa ada? Masa ada Allah. Lama mana kena tenang? Seumur saya. Satu hati-hati. Nak berkahwin, hati-hati. Nak bersuami, hati-hati. Nak beristeri, hati-hati. Kita nak menikah sama, kita pilih. Comel tak ketapak, depan pula tak tenang dah ni. Padahal kalau kita tak tenang, tak susu, kita pergi pun tak ada apa. Bukan sini. Nak umur tak main kasut, bukan ada, tak umur. Tapi suami ikut kita, dapat tak hati, masuk dalam satu timur. Terang. Takkan suami, oyo, kenapa? Satu kubur, dia menanya. Nah, boleh, dia pergi ke satu timur, nanti masuk dalam. Jadi nak pakai kubur, yang baik. Baik ni bukan baik di sini. Berbaik di masyarakat. Baik pada sisi kubur. Baik di apa mana? Beragama. Bukan cara mudah, beragama. Wanda makan kaki kerajaan pun bertakar. Semayang tak makan rasuah. Tidak judi, tidak minum Allah. Nampak? Itu orang yang beragama. Maka kebahagiaan yang sebenar, kalau dikata impian ke kita, ataupun angan-angan, dia benda impian. Impian ni benda yang baik. Yang boleh kita cita-citakan. Contoh, saya mengimpikan seorang isteri atau suami yang soleh. Ini yang mana impian. Saya impikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Ini tak ada masalah. Angan-angan ni, dia yang jauh sangat. Yang jauh sangat. Itu maka pijak tau. Macam mana ni? Nah, itu tengok-tengok. Saya kaki aku, tak main kau. Satu kelepas rumah yang ambil. Malah pergi tahu, okay, isu itu ni. Nah, dalam dasar aku pakai kereta je. Aku dah fikir lagi baru nak habis ni. Impian, pupuk satu impian di hadapan kita, Allah tak malu. Mana impian yang baik? Kalau impian yang baik tidak boleh, nescaya kita tak boleh berkarang kita bersyukur. Maka impian yang paling mahal, kita nak masuk syurga. Kita kena impikan syurga. Syurga dewa, syurga akhirat, syurga dunia. Syurga dunia, Nabi kata, isteri solehah, keberanian yang baik, rumah yang tua. Maka kalau orang kuat, suami soleh. Rumah yang baik, sejak tempat, rumah tutur. Nah, dan ada keberanian yang membutuhkan kita bergerak. Pasal ada tempat rumah orang, tempat dia. Tempat rumah orang. Nah, rumah diri tak mampu diri, tahu tidak tempat rumah mertua. Dan rumah mertua, anak mertua, tipu kita. Sama-sama terus rumah. Bilik ada dengan, bilik air, satu, dua. Sona, tak sona, tak ada. Panas dia dalam bilik, nak keluar rumah. Dah pakai rajuan yang keluar, setiap itu tak. Ada tipu dan imam-imam. Ha? Kalau rumah diri, nak mandi satu hari. Nah. Bangun subuh nak pergi awal, kerja, tertua pula. Ayah mertua tu lah, kerja, pagi. Tengah jam tunggu yang mertua tak tepi. Dengar-dengar yang tua dia bunyi. Sahaja aku mana tu. Ayah mertua pun tak tengah. Daripada nak tunggu. Masak tak? Umar orang tak nak kata, ayah ni, cepat hati mandi. Aku nak mandi pula kan? Kata itu. Tak siapa, tertua-tua tu. Pasal kamu kan? Masa yang dia ada, walaupun rumah itu buruk, kau mahir, tapi rumah itu. Nah, waktu itu saja. Tapi waktu itu tahu ramai. Bukan, hakikinya, maaf pada Allah, maaf pada Rasul, maaf pada suami, walaupun itu bawah jabatan macam ini, pilihan di Indonesia. Dapat itu. Jadi bukan dia angkat-angkat, dia bukan impian saja, kita yang merealisikan. Dan boleh je, ada yang kita berjaya akan dapat jadi jutawan, itu patut. Kalau nak jadi jutawan, belum tentu. Nak jadi suami, hanya suami kita hartawan, belum tentu. Tapi kalau kita nak syarat yang sebenar bahagia, siapa-siapa boleh. Balik, ta'at Allah, ta'at Rasul, ta'at suami. Mudah tak lakukan, cukup. Tengah Allah, jadi itu seorang puasa bulan Ramadan, semayang ini waktu sahaja. Jangan dia menanti orang mundur, tengok orang menyebar, orang maju, mulai dia dah orang dapat nikmat, alhamdulillah. Nah, tengok orang susah, dia tidak kena dikah tempat susah. Cukup dah, tak payah. Nah, yang payah, nak jadi kaya. Kau orang duduk, salah. Nampak? Pergi bertarifah tentang kebahagiaan. Bahagia, kau punya tarif. Ayo, bagi nanti ni tarif-tarif. Tapi nak semayang awal tu senang. Senang, baru pagi, lawak nafsu, semayang cukup. Zohor, aku jadi pun, tidak siap. Kau main cap, dia jangan pun apa? Semayang tu siap. Mudah lah. Lain semayang tu lama. Semayang Zohor, 4,000 rakaat. Kau kata orang. Maghrib 380 rakaat. Ayah lah, baru ayah. Di maghrib 3 rakaat. Maka kali ini, no, kita yakin dapat surga, maka agama cukup mudah bagi kita. Ha, bukan berat ya. Semayang, jaga puasa, taat suami. Itu kebahagiaan yang sebenar. Nampak? Lepas tu, suami yang cinta lah kan? Suami yang cinta kepada isteri, juga tak terbakti. Dan bagaimana dia nak suami cinta ke kita? Ayah tak nak kena. Nampak kan? Buat lawa saja, lawa dia tentu sayang. Dengan akhlak. Betul tak? Dengan budi yang baik. Dengan pergaulan, dengan layanan, baru suami suka. Suami suka, walaupun suami dia borok, suami suka ke dia, itu isteri yang baik. Walaupun tak mampu beli kereta, 20 tahun lagi dia, masih motor buruk, tapi suami sayang sangat ke dia, itu isteri baik. Betul tak? Walaupun ada getok, ikan-ikan ada, tak ada lagi ikan maksudnya. Tapi suami suka ke dia, sayang ke dia, itu perempuan yang nah, ya, mana suami boleh turut dia, nak pergi, boleh pergi, nak kereta, boleh kereta. Tapi suami tak sayang dia, lepas dia suami buat baik. Dia kata, kadang-kadang tahu lah kita ni, tak ada harga tapi rasa-rasa pakai tu dengan kaca cukup pasal. Jangan. Jangan sekali-kali. Kita yakinlah, siapa yang pernah Allah, pada putera Allah, ini mahasabah dia, putera kerajaan, bahagia kan? Bahagia ke mana? Jangan anak-anak baju buruk dah. Baju buruk bukan bahagia yang selaku. Kerana sangatlah lawannya syakawah. Syakawah ni makna selaka. Apa makna selaka? Orang daripada Allah. Terhadap pada Rasul selaka raya. Walaupun dia tak beri, walaupun dia hidup tawar, walaupun dia nombor 10 yang terkaya dalam dunia. Tapi terhadap Allah, itu orang yang selaka. Nah, kenapanya nak lawan? Akibatnya lawan selaka. Nampak? Bagi dia lawan aku yang kaya ke, miskin ke, terkaya Allah Rasul, itu orang selaka. Jadi kita jangan nanti duduk dalam senara, orang senang tapi celaka. Jangan. Kita nak, kita orang yang senang dunia akhirat. Ada pula orang kita senang buat dia duduk pakai motor tiga laki yang apa. Senang ni bukan kekurangan. Senang ni sekarang ni kita orang senang. Ni dalam masjid ni semua orang senang. Dia tak nak pergi tarik. Bukan orang kaya, orang kaya lain. Bukan banyak duit orang senang. Orang banyak duit itu bukan orang senang, itu orang banyak duit. Itu kereta banyak nak pakai apa? Itu orang banyak kereta. Itu orang banyak tanah, nak pakai 40,000 hektar, namun dia berasa kena tanah, berasa sepotok. Ini ni. Itu orang banyak tanah. Dapat senang? Ni, itu senang. Orang senang, orang banyak nak atas tangan boleh. Di atas tangan. Kiri? Boleh. Anggur? Boleh. Bangun boleh, duduk boleh, kunci boleh, bedah boleh, ketuk, orang senang lah tu. Kita lah orang senang, tak bila lagi nak syukur pada Allah. Orang susah nak tahu kita, nak pergi ke hampang putih yang batuk-batuk saja. Kerja di rumah, saya bersiri, posyik, terani, tak masuk akal putih. Jadi keluar lah tu. Sini masuk, sini kaki masuk, mojek. Apa? Banyak lagi. Ni dia nak buat tengok ni. Isteri. Oh ni dia. Jatuh ni dia buat aku jatuh aku. Tu lah orang susah. Tu kan banyak ni. Memang lah tapi dia pun susah. Berapa orang banyak duit? Berarti dia banyak orang lain. Ni orang banyak duit. Ni orang banyak banyak. Ni orang banyak buat duit. Tapi dia orang susah. Orang senang. Orang susah. Nak ketangan. Tak boleh bangun. Tak boleh makan. Hari jadi orang kaya kali ditawa pilih-pilih yang ada dalam uang saya orang senang orang susah itu orang susah. Biar sekali tak tahu boleh kencing tak sakit batu karang tu lah tak boleh nak keluar air kencing batu karang tak antara sulit yang orang bilang satu lima lebih tapi dia punya company ada di pusat saham. bukan ujian di kotak lampu, masuk di dalam. Kenapa? Ya, kita ada kotak set, masuk kanan. Kenapa? Dia punya kaki ni besar dah, dia punya 16 tahun ni. Tapi, tu tak ni, dia lah susah. Apa? Kecil lagi. Kita dah ada play, dia dah play, dia dah panggil tu dia. Eh, rumah dalam kaki, dia dah tu play. Dia bila rumah tu, dia pergi mesinnya, kakak mesin lah tu, ada 23%. Tapi kita lah kenal, tadi nak kini dia. Nah, boleh? Cerci. Tak boleh, mesti macam dalam penjara, kita bangun awal, soalan cukup. Ha? Tak nak. anak mak bergembira pagi-pagi tak buat apa-apa, tak boleh dengan buat kerja makan dalam penjara. Faham? Petang pula nak serik di jalan-jalan keluar-keluar makan ni lebat, tak tahu mati kita, tak boleh makan dalam penjara petang dengan mandi. Yang semayang mak pula, faham? Itu macam penjara. Orang kafir, aduh sejenis monyek semakian. Dah, dah main judi, main kecil, haizen. Habis benda dia boleh buat, tapi sekejap saja. Walaupun orang ni banyak, tak tahu pun tahu. Orang kafir, tapi akhirat, seperti setengah sangat di dunia, bukan yang akhirat. Khalidina biha, kekal di dalam neraka, dia ada ending. Cerita yang paling panjang, cerita syurga dia tu. Cerita yang no ending story. Cerita ni dalam mana-mana movie pun kalau bersambung, satu-satu dah tak hati ya. Tapi episod terakhir, tunggulah minggu depan. Episod terakhir. Surga dia ke? Tak ada hati. Cuma hakikat yang paling hebat, surga dia. Sebut dalam kitab hati, dalam surga, lawan bagi dunia. Apa dia? Dunia semakin hari semakin tidak boleh, semakin hujung. Surga semakin hari semakin jatuh. Macam kita kata tadi, diri kita, suami kita, makin lama, makin tua, makin tua, makin tua, dalam surga, makin cantik, makin cantik. Seorang tu dia tengok, diri dalam surga, topengnya, bini aku, lawa je, dia paling ke kanan, dia tengok, buruk. Nah, dia paling kali kedua tu bini dia, lebih cantik dari pandangan yang pertama. Tidak ada dalam surga, dia tengok bini dia, sama cantik dengan yang sebelum. Allah jadi semakin cantik. Hebat surga. Hebat. Oh, itu aku panggil heaven. Kenapa? Surga. Nama surga, kena ada lek-lek. Iaitu perkara Allah, perkara Rasul. Kenapa? Jadi, patut pada hukum agama. Baru dapat surga. Suami dia pula, dia tengok kumpul suami. La ilaha illallah, apa yang kita nak abadkan dulu, jom hadapinya. Sebab masing-masing dia masuk ke dalam bercerita. Demu anak siapa, demu anak siapa, demu siapa, demu siapa, demu. Ingat dalam bercerita ni dulu. Lagi daripada duduk di sini, jatuh dalam makan. Oh, cerita dulu. Masing-masing cerita. Bukan apa ni. Pasal muka suami dia, orang mahu cerita dulu, muda. Masa mati dulu lagi nyamuk, tuan lelaki dia nak puluh. Orang lelaki masa juga 30, puan suci 17, 17. 17 awak. Dah lah puan 17, tapi kecantikan puan beri 1000 kali ganda topi semua. Nah, maka itulah kehidupan yang sebelum. Tak ada ujung tau. Tengok kali dua makin cantik, tengok kali dua makin cantik. Data suci mengeluarkan cahaya. Gigi dia lagi bila dia tengok, bergerak-gerak. Peluh lagi dua-dua jatuh. Dari keluar, baru kasturi, jatuh ke latar berhenti. Macam kutiara. Peluh. Oh, hebat dalam kutiara. Nah, itu baru bahagia senang. Tengok, tak ada kecil, tak ada hidung, tak ada rohok, tak ada kaitu yang ada kecil dan gigi, tak ada kata, itu masih. Macam ini ada apa itu? Ada. Oh, mak kahwin, RM22,222, oh, terlalu banyak, comel lah, teng ini. Tapi itu, dari wasi itu, oh. Itu, geng. Nah, ada, azwajul mutahharah, isteri yang disucikan. Yang ada dan selamat, belum. Penuh roh bau kasturi, kasturi ini paling harum. Keluar menjadi mutiara, jatuh ke latar, berbunyi bermacam-macam lagu. Obok tidak. Mana ada kau betul itu itu. Apa tu? Tengok. Nak panggil sekarang. Boleh panggil. Anytime. Kita tak ingat dari Nabi. Tak boleh. Kata Nabi tak boleh dengan usaha. Faham? Tapi kita nak jadi ahli syurga. Anytime. Anyway. Anyplace. Faham? Jaga semayang. Jaga puasa. Kalau kau buat, nak bagi juga taat pada suami. Kita bernasihat pada suami. Dan jangan suami kita rasa hati ke kita. Jangan suami nak marah ke kita. Dah kuat hati ke kita. Jadi takut tak terbuka pintu serta. Nah, Berarti berjalan tu berjalan lah. Ini nak sihat. Nah, beritahu suami ini, bang. Balik kita, balik pernah sampai rumah. Saya kan dua dulu boleh tak? Pasal nanti rumah kawan dia lah. Dia buat ni, kawan-kawan sekolah buat ni rumah saja. Nah, saya nak pergi dulu, kita jam ini. Ni. Ha, tapi ada diam, jangan balik dewasa sangat. Dah, hati-hati keras. Ha, tu baru itu. Nah, ni itu nak keluar je. Dia nak suami dia tu pergi jauh di Pulau Pinang, lapang juga saya pergi ni. Balik ini duduk di ni, melawat ni. Nah, bini pula senang-senang keluar. Tak tekan bodoh. Nah, keluar pula dua hari. Jangan, dia memuat dari dia bilang tu. Tak tekan bodoh lelaki. Nah, lelaki pula balik nak tengok ini. Lapang juga tengok ini. Nah, lepas aku senyum macam. Nah, memangnya nyanyi masuk itu rumah. Nampak buat seluruh diri kadang-kadang bini dia tidur dalam rumah. Nampak surprise. Cing-cing-cing nyanyi. Cing-cing-cing dengan temen dia tak cing. Buka pintunya. Tak ada. Nah, mesin-mesin-mesin. Ah, tak melangka. Esok waktu kali dia ni. Dah pergi tak satu sedar. Mana sudah orang kampung menggulik-gulik kan? Ini masalah. Suami pun masih nak mabok di sini. Kadang-kadang langgak. Mabok pada perceraian. Sebagai yang sebenar, kita pakat panah kepada Allah. Ini boleh untuk pakat hidung. Ada orang mengajar, kita dengar. Ada orang berkuliah, kita tetap kita jahatkan diri dengan suami. Kita cukup buat yang terbaik. Pagi kita maaf sekali. Malam kita maaf sekali. Suami buat kena tak kena, kita malam dan minggu. Sebagai penasihat, tolong nasihat kepada insyaAllah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kebahagiaan kita yang pendek di dunia, panjang di akhirat, tidak lagi menjadi angan-angan. Nah, kerana kita tidak berusaha, maka kita telah menjadi impian yang akan menjadi kenyataan. Jadi, kita beri laluan next sekejap kepada Adam Masyarakat Adam Masyarakat sebelum kita menjawab beberapa soalan insyaAllah. Kita akan solat asar selepas daripada majlis selesai. Jadi majlis kita petang ini dianjurkan oleh Yang 10 bulan. Yang ini generasi idaman selama. Generasi idaman selama. Untuk mengumpulkan remaja-remaja dan pekerja selama dalam menangani masalah kejadian sosial yang sangat dilibatkan. Jadi sebelum kita jawab beberapa soalan, kita lancarkan tahun berlipat dulu untuk James, bagi menganjurkan program-program untuk remaja. Jadi bertugas sila buat anggota jemaah. Lepas jawab soalan nanti tidak ada jabatan bertuah. Ada orang yang menyumbang. Nak beri setiap seorang aja tak mampu. Tidak ada siapa tak begitu. Tiga orang akan bernasib baik dapat LCD plasma microwave. Tapi yang ketiga tu dia erosi tak tahu. Jangan balik. Kita pakai asal langsung dia panggil. Sambil-sambil kita rutin semua, kita tengok juga soalan-soalan yang telah dikemukakan. Puan rutin ke puan saya. Baik, kita tengok soalan pertama. Boleh tak dilakukan dengan dimendakan tentang hukum perempuan membuat sanggul mabuk yang tinggi dan menampakkan bonjol sanggul semasa bertuduh? Ini banyak sangat kes sekarang. Ini soalan banyak. Kalau puan dibuat sanggul tinggi, sanggul itu dibuat ditinggikan dengan sengaja, kemudian diletak duduk dalam rumah sehingga nampak tinggi. Bogor itu nampak. Baik. Tidak berlaku kemahamatan ulama dalam mengatakan haram benda ini. Tapi ramai juga mengatakan haram. Dalilnya yang mengatakan haram dalil rubu suhunna ka'ab dimantil bukti. Kepada-kepada perempuan akhir zaman ni seperti bonggol unta. Dalam hadis ini tak kata nak maknanya buah sanggul yang maknanya sengaja didedahkan bentuknya. Jadi kata bonggol unta. Punca ni ada dua tafsiran. Jadi bagi ulama yang mengharapkan lagu tinggi ni, dia makan hari ni, makna bangun punca ni, gambar dia tinggi pula dalam. Dan punca ni tak ada belakang macam punca. Dia mesti orang ada bongkok. Faham? Kan punca gitu kan? Nah, jadi gambar macam bongkok punca. Betul juga pandangan yang pertama ni. Dan kita tengok sekarang macam belakang punca naik. Cuk, naik tinggi belakang. Pandangan yang kedua mengatakan tidak haram, iaitu dalam hadis ini mungkin makna bongkok unta ni maknanya selendang dia ditutup separuh sahaja, kemudian keluar jambung-jambungnya. Jadi sudah ada dua tafsir lah. Ini faham eh? Betul juga kalau kita nak fikir jambung atau selendang atas ni saja, atas ni keluar jambung sepeng. Faham? Model mana pula tak berhak ke? Jambung tu pergi ke depan keluar-keluar macam ke bongkok unta. Mungkin juga. Jadi dua-dua pandangan ini ada sandaran masing-masing. Cuma nasihat kita bagi perempuan-perempuan ini janganlah buat ini sangat. Siapa nampak teguh? No. Orang sopir naik pasal naik macam itu. Dah. Dah buat dia orang tak tengok untuk lawa. Semua lah. Dan semua lah. Yang bolehnya, tanggul dia rambut dia panjang kalau dia lepas keluar ke belakang lima. Masuk ke dalam baju jadi lemah pula orang. Rambut dia banyak. Maka dia pun ikatlah. Maka dia makan, maka juga mandul. Waktu dimana pada syarat. Waktu bukan sengaja nak tunjuk. Nah, ada juga yang body kita tak boleh tutup, dimakan pada syarat. Ada pun dada, untuk buah dada boleh tutup. Pakai timah tabur. Nah, makan pada syarat. Nampak juga berwajiban luar-luar yang lagi nyawa. Nah, pada tahun boleh tutup. Doktor, muslimah lagu mana? Membakar baju, mesti baju. Datuk tak tahu. Dan nampak tak betul ni. Ni betul aurat alam. Maaf pada syarat. Apa pun? Kita orang mana tak nak polisi. Benti. Tapi yang boleh tutup, punggung. Nak pakai baju lagu. Mungkin pakai luar kereta. Eh? Soalan seterusnya. Adakah batal wudu jika diri saya berbetul dengan mampu yang belum memeluk Islam walaupun diri saya sudah bercerai dengan saya? Dia kahwin dengan seorang perempuan. Bila dia kahwin dengan seorang perempuan, maka mak perempuan pun nama dia. Mertua kita. Kita kahwin dengan bini kita, mak bini kita, ibu mertua. Dia kaitkan pernikahan bila kita kahwin dengan anak, mak jadi mahram serta-merta selepas sah akad nikah. Tapi kalau kahwin dengan mak, anak belum jadi mahram, mereka kena jima dulu mak. Faham tak? Itu kita kahwin dengan anak, mak mertua kita akan jadi mahram serta-merta selepas akad nikah. Walaupun kita tak jimok lagi anak. Faham? Nak jimok dah, tak kena iman tak balik lagi. Tak syarat, syarat tak akan nikah. Aku terima lah nikah ni dengan mak sama yang tersebut itu. Kata nanti yang tidak. Nah, mau ni tak kau pula. Mau. Terima kasih. Mana cerita? So. So siap? So. JKT? So. Kena sebut juga. Sebut jadi pahit pula. Sok kena sok. Mertua yang dekat dapur tu mahram dia sampai kiamat. Pasti kata dua-dua masuk surga. Menantu ni tak boleh kahwin dengan mertua dalam surga. Pahit. Dia walaupun jika ada dengan anak dia, walaupun jika ada dengan anak dia, bawa tiga siap nampak tangga tetap mahram sampai kiamat. Walaupun tapi tetap mahram. Tapi kita kait dengan masalah mamnu' dengan mahram. Tak ada larangan. Kita kami dengan anak kakak kita, kita mau dia mertua kita. Walaupun ayah mertua kita itu lagi lapang mana yang tak ada lagi. Takutnya, buat mertua kita. Tak patah bunyi. Di tempat kerja saya ada surah kunci je. Kadang-kadang saya menjadi imam kepada kawan-kawan saya. Apa yang orang kepada diri saya? Kadang-kadang terdakar saya rasa bersalah menjadi imam. Sebab saya sangat takut mengganggu dosa makmum. Dan kalau dia ada masalah saya pun, belum sempurna. Adakah salah itu sah? Dia jadi imam, masa orang jabat itu jadi imam. Kata-kata orang lain, kata-kata lain. Tapi dia rasa bersalah sangat. Sebab dia rasa dia kena tanggung dosa makmum. Jawab sebab aku kena tanggung dosa makmum. Itu imam tak tanggung dosa makmum. Itu imam tanggung dosa makmum ini dia. Tanya. Dia tanggung pada orang makmum. Itu imam itu baca. Makmum makmum ini kata, kata Allah. Mumami aku ada keimam, mutakbir juga, tapi muntah baca jawab, malah cik mahasir. Aku dah tanggung tu. Ini kan aku punya tempat dia tanggung berasa mahu. Ya, itu juga tanggung berasa mahu. Kalau itu mampu dia jadi imam. Lagi gampang-gampang aku lagi takut terima mahu. Sama tak, dia tanggung berasa mahu. Teruskan jadi imam, mudah-mudahan. Dan dapat keberkatan daripada Allah, bawa dapat mati jadi iman. Bagaimana imam dan kata-kata pergerakan ketika peristiwa pergerakan imam di masjid kiblatain? Baik. Sedang sejak saya di masjid kiblatain, maka di masjid kiblatain, tanda itu mengajar di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di sini. Gambar mas saya di situ. 8 bulan, 7 bulan mengajar Palestine. Kerana nak tarik rumah Bani Israel supaya minat pada Islam. Tapi tak jadi apa juga. Mereka dekat musuh Islam. Maka duduk perintah daripada langit. Supaya balik semua ke kampung. Ha. Jadi tengok saya masuk kat sini ulama tafsir. Tahan tak? Eh? Datang lagi sama laki-laki. Kiblat telah berubah. Berbalik kepada Ka'bah. Maka bila balik. Nah. Yang kita tengok saya ini. Iman ke depan tu. Kita berkursi. Dengan Rp180 darjah malam. Mengadak kapok. Bila kursi makmum semua mengadak kapok, terima ke mana? Maklumlah kamu. Nampaklah. Dan satu sahaja ceritanya. Dan ada riwayat mengatakan berjalan depan untuk menampok, untuk menghabiskan dua orang yang ada ini. Tak ada masalah, tak ada masalah pergerakan, tak ada masalah. Cuma kita yakin benda ini berlaku. Nah, itulah tengah semayang kiblat itu kau dalam jalur itu masjid. Di pagi masjid di masjid kiblat naik dua kiblat. Kena masjid mengadap berarti kena mengadap kapok hebat masjid. Nah, jadi masalah pergerakan tak ada masalah. Dalam masalah yang ini dia nak lembut sikit, beraduh sikit. Kali kita nak tampuk kau imam ke tu, jangan kita langkah berduruk-duruk. Nak masuk sok depan tu, nah, seluruh dalam hati di sini. Satu, dua. Tapi dalam mazhab lain, dia akan mengatakan 300 turun-turun. 1,000 langkah pun dah badan dari pekerjaan itu berkait di semayang. Lalu dari sini mengkoh manis. Di semayang tak, dalam depan ada kosong. Nah, depan tu ada kosong. Kita boleh kenal waktu mazhab sini. Di situ. Lalu orang bagi yang nak pergi, ambil simpah. Jangan mana. Soalan seterusnya. Mohon penceramah. Jangan keluar terhadap asal saya ini. Sekat layak dan cocok orang lelaki bukan usaha agama. Dijadulkan seorang perempuan. Soalnya. Habisok. Lulusan timur tengah. Anak imam yang pakai kudok. Dia bukan lulusan agama nak kahwin dengan perempuan lulusan agama. Kenapa? Memang tidak buku. Dan buku ini empat agama, keturunan, cantik, dan pertawa. Nah, perempuan orang agama, orang lulusan agama, pandai agama. Dia nak kahwin dengan laki-laki yang tak pandai agama. Nah, dia setuju dah. Perempuan dia setuju. Soal-soal. Faham? Kena persetujuan perempuan. Nampak? Jadi syarat dia adalah orang yang ada agama. Kita tidak larang suami kita nak lulus Timur Tengah. Tak salah suami kita ustaz. Tak salah suami kita boleh mengajar orang tak? Suami kita jaga agama. Nah, tak betul-betul orang bukan macam ni maknanya. Nah, minum marah bukan jadi main judi. Nah, jaga semayang. Nah, dan dia tanya pada agama sudah betul salah. Ada orang mengajar, dia tengok orang mengajar. Walaupun dia nak bawa kita, tapi dia nak tengok orang agama. Itulah jaga suami. Nah, kalau dosa ni mau tengok, kena boleh belum tentu baik. Kena boleh dengan pada kokoh dia. Dosa ni mau tengok. Kalau balik kita dari kecil, 5-16 tau. Nah, balik dua agama. Namun sebisa. Nah, tapi tak syarat anak-anak. Tak syarat suami kita, pandai agama. Syarat, dia jaga agama sudah. Jaga saya, jangan ambil harta benda orang. Nah, itu cukup. Tak syarat pakai juga, tak syarat pakai sebang. Nah, dia baik. Gama mana lah pakai sebuah sedih. Baju mejit, baik. Dermama. Nah, tak cara dengan orang suka kepada agama. Gama mana ada yang ada biok, ibu harta benda orang. Pakai biok, ada yang tu, dua cili, itu hobong. Soalan seterusnya. Apakah pengalaman Ustaz masuk sisi dan tidak? Tolong jawab. Ya sebenarnya itu bukan sisi. Kita masuk wak biasa je. Bila kita wak biasa, doktor-doktor ini tanya, Ustaz Alham, waktu kau kat sisi, kita dia orang lama. Itu kita tengok. Dia pun patut disembunyikan supaya orang tak panggil ramai. Faham? Kita pun masuk situ. Kita tidur tengah malam. Kita kata, bapa masuk sini pula. Kalau tiga orang lagi dalam sisi itu, semua yang ikan batu pakai bapa. Tapi pengadam pun, kita bangun. Baru cari tadi pun, memang ramai mesin. Wah, masuk sini pula. Tak tahu lah, kita pakai bapa pendek. Nah, rupanya betul-betul. Dia tak mau bagi orang panggilan pasal situ tertutup. Anak kita tu kerap saja di susu situ. Tapi kita dalam internet tak ada 50-50 ICU. Yang berada dalam dalam tu kita rehat tu. Nah, boleh kita tidur tu. Dia masih nak tidur, tak ada kuliah. Messi ni mana di rumah mana? Dia nak nak tahu wajah tu. Nah, di mana mana Messi? Tak puan lah. Mesti mana-mana kan? Bulbul pun tiga lagi. Kita buat tiga lagi. Bulbul dah makin ambil lampau. Jangan bahasa. Bila dia ambil ke orang? Satu dulu. Jadi dia mati yang pelan. Membaca Fatihah dalam solat takut tak berapa cantik. Macam mana tu? Tak cantik tak apa. Jangan kejam kesalahan dipanggil lahat jari. Salah yang sangat berat. Tukar huruf tu kau panggil. Kali kita ni lidah Melayu. Bukan lidah Arabi. Dalam hepak-hepak kita punya Qawi pun. Bila baca Quran, bunyi lagi jari. Tapi yang arah dia lain. Dia hidup tinggi. Koryasyum hidup dia. Lalu dia tengok sudah. Nah, okey sudah. Nah, okey mahu. Nah, hebat ada orang Melayu, dia tak boleh. Arah punya sama. Sustain dia lain. Nampak? Jadi kita dimaaf kita orang Jawi, bunyi Jawi. Jangan terbalik sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Walaupun dia berkata Alhamdulillah di Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada orang. Tak macam tu. Ha. Sejak tapi tak betul. Maksud Ina Syarabah Mustaqim. Ha. Tak betul. Itu mana berita macam. Ha. Ha. Tak apa, teruskan belajar. Banyak tengok bacaan orang yang pada, kita boleh berkata sendiri. Golongan mana yang dianggap oleh mereka dari dunia akhirat di pada masyarakat ini? Walaupun di salat yang waktu masih di dunia, golongan yang mengubah perkara-perkara wajib dan haram yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Nabi tengok waktu golongan lagi di hari kiamat, Nabi kata, umati, umati. Nampak? Saya, kami sini, kami sini. Nabi ajak minum, belaga kausar. Dan yang umat Nabi akan minum air belaga kausar. Nabi kena mana? Nabi kena berkah Nabi Buddha. Orang orang jalan. Bercahaya, maknanya mereka orang kaya. Nabi kena, Nabi panggil. Faham? Bila malaikat, malaikat, blok. Tak boleh, tak boleh. Ini tak boleh lagi. Nabi kata umat aku, aku kena. Orang orang jalan. Bekah Nabi Buddha. Mereka orang kaya. Mereka kata itu, mereka orang kaya. Tapi mereka telah mengubah apa yang telah kau tetapkan. Maka kata ulama-ulama, maksudnya kalau Nabi kata haram, mereka kata haram. Nabi kata haram, mereka kata haram. Orang yang dia nak makmurkan masjid, dia pakai haram dari malinya itu. Benda lawak, judi, benda haram, pakai haram. Benda jalan, bayar, cukai tinggi pada pihak pemerintah. Nah, jadi golongan ini, tak dapat minum selaga kau usah. Bila dia orang yang dia mereka kata gitu, Nabi pun jawab, sumpon, sumpon, pergi beratus, wahai umatku, pergi beratus daripada selaga. Maksudnya, masuk ke dalam neraka, satu golongan yang semayang tak tiga. Nampak? Apakah kesiapan akan maju? Adakah ada yang saya kami dalam bahasa kenapa akan kembali? Banyak banyak dalam Quran, di ayat, kita tentang madu lebok. Dalam hadis, memang banyak tentang kelebihan madu. Pada madu itu, ada ubat berbagai penyakit. Nah, mereka itu memang tidak ada ubat. Jadi madu memang diterima oleh masyarakat dunia memang satu penawar. Dari di Australia, mereka menghasilkan produk madu begitu luas sehingga menjadi bahan ekspor yang besar. Madu Australia, minum madu. Berarti kita pun dia yakin dengan madu. Tanya doktor, doktor kata awak bagai benda ini buat ini antara yang bisa makan madu. Ini doktor suruh makan madu. Anak saudara yang saudara anak saudara kawan juga masuk hospital di UK United Kingdom. Dia punya ketua misi dia besar suruh duduk dulu bagi rumah beri makan madu. Tapi madu ni dunia sibuk dah pakai. Nampak? Cuma kita salah faham. Obat kuat, dia ada obat kuat. Itu salah. Dia bukan obat kuat. Dia memberi kesihatan, membaikkan darah dan sistem. Saja. Dia bukan mengkuatkan. Dia jadi makan obat, jadi kuat. Jadi takut. Dan dia jadi sihat. Bila sihat, kita cari stamina untuk jadi kuat. Kenapa? Bila barang anggota dalaman kita baik. Soalan seterusnya. Ambil saya akan ambil duduk saya. Lepas tu bini aku dicuri ambil. Aku dah pakai tanda aku dah. Lepas tu kiri buang ni dulu. Lepas tu dia tengok anak saya, bini isu. Bini pun tak tengok air, bini tak suri. Tengok saya, bini juga. Bini makan aku. Jawabnya tak apa. Dalam mazhab Syafi'i ini, sentuh yang batalkan wudu, sentuh kulit dengan kulit. Nah, sentuh tak bukan kulit dan batal wudu. Jadi kalau sebut suwi, mungkin suwi tak boleh baru dan batal wudu. Arak yang jadi suwi orang, mereka waktu dia gosok atas air kalau boleh suwi. Faham? Kalau tak gosok air, jangan suwi. Nah, boleh beri tahu. Nampak? Suami kita semayang, tiga orang kan nak semayang sebuah. Kita bilang, kita bilang awak satu. Tak ada bila bila bila bukan tiga tu saya ambil suami. Kita nak tunggu apa ni kita isteri. Nak tunggu dia ambil siang ni. Subhanallah. Dah pergi pergi. Tak apa lah kalau tiga. Satu lagi boleh tak harap. Tak ada. Makanya untuk tolong dia benda yang baik dan sebaik. Yang harap pun tak apa benda lain. Suami ni nak sayang, kita tengok nak cik sayang, tak boleh buat banyak tu. Nak buat yang ibu cik itu. Itu soalan. Soalan seterusnya. Selepas ni, kalau saya ikut di Thailand, depan ikut si perempuan murungnya. Ibu perempuan murung, dia jumpa dengan kawan saya kerana tidak mencik sayang itu, sudah dua tahun yang terjadi. Sepanjang saya ikut istri tidak pernah jumpa suami. Maka hukum pada si ibu yang luar demikian. Apakah dia tahu yang itu? Apa yang patut suami lakukan? Daripada suami yang sangat buruk. Jawab yang dikatakan lagi ini tak lari dari pembedaan sah atau tidak sah. Dan ambil dari tadi wajib dilalikan punya nikah bagi benar kita maka ini tidak sah. Tahanlah. Tapi sah Islam menggambarkan perpecahan dalam dua itu. Nah, tidak boleh buat itu. Jadi buat itu perpecahan. Walau menerima dan sebagainya. Maka Islam maha suci daripada dia. Membenarkan hal-hal yang tidak baik seperti ini. Nah, ataupun sah perkahwinan tapi tidak ada restu. Ini masalah yang berpokok. Dan kita nak suruh kahwin dengan orang laki-laki lain, anak kita kahwin dengan laki-laki lain. Marahlah sejarah. Sudahlah. Jangan sampai benda ini jadi pecah-pecah. Nah, pagi di luar kan, ingat tak keluarga. Nah, suruh minta maaf dan sebagainya. Berilah mereka peluang untuk hidup. Kerana mereka lah yang tahu pasangan masing-masing dapat membahagiakan mereka atau tidak. Bukan ibu bapa sebenarnya. Cuma ibu bapa beri nasihat kalau pasangan tak boleh. Tak ada orang main kuda jenis menipu orang. Waktu kita blok beri nasihat. Jangan tahu, jangan tahu. Nah, tapi kita tengok. Dia orang kita sengaja kita. Walaupun kita tidak suka, korbankan sendiri perasaan. Demi kebahagiaan anak kita. Dia banyak lagi yang suka dalam dunia ini. Dia buang rasa. Faham tak? Maka tidak sudah nak sampai bertahun-tahun hubung-hubung memilih orang untuk sini. Settle balik-balik. Nah, jangan. Nah, dendam bersama. Tapi kadang-kadang kejadian berlaku dengan sebab. Kita ni tak salah berlatih. Nak buat rasa satu. Dia tak fikir. Akan pisah. Nah, ada orang benda dari uji. Nak marah ni kok. Tengok. Benda dari uji. Apa semua. Mayang lagi yang ikut itu. Berhati-hati. Malu kejalan-jalan. Malu kelari-kelari. Tengok. Sesakit dia juga. Jadi bicar molek-molek. Pergi jumpa molek-molek. Nah. Bila saya tengok Siti Ustaz kata sallallahu alaihi wasallam, saya kena jawab. Padahal hanya dalam Siti. Tak boleh jawab tak. Yang sunat kita sambung. Bila kita dengar kata Nabi Muhammad sunat sambung. Sallallahu wasallam alaihi. Soalan punya, saya interior design. Klien saya Islam. Suruh design hotel dia. Tapi dia masalah ni, dia suruh dia buat bar area untuk guest minum. Bukan Islam. Spray and pray dengan hotel. Adakah saya tergolong dalam puluh korang kan? Tak boleh terlibat dalam mereka bentuk bar. Kerana bar ni untuk minum arak. Kok untuk buat arak, tak boleh. Yang kita boleh kata benda yang umum. Boleh jadi orang buat yang haram di situ. Boleh kata. Contoh. Kita buat restoran. Restoran ni. Boleh jadi orang lagi. Buat yang haram. Bawa apa. Gomen di situ. Nah, tapi. Biasanya orang makan benda yang baik. Maka kita bincang tak ada masalah. Nah. Ni kok. Bila bapaknya sepas. Bapaknya dia boleh lari. Nampak? Dan sudah lama ada ring, dia tarik lebih. Lepas tu apa balik itu. Jangan pula tu bang, kalau buat tak. Mana ada lama? Whisky, brandy, beer, star, Heineken, jenis star, unggal lagi, nak baru, tak pernah kan? Apa malah je, minum apa ini, jadi, kok untuk buat apa haram dinaik tak boleh. Berlaku jima antara saya dengan isteri saya. Kami mandi wali. Masa kami nak keluar rumah, sistem mandi saya keluar daripada badan isteri. Adakah mesti saya mandi wali semula? Ini baru soalnya. Orang tadi ni, orang nak ni, bapa ni. Dia ada ni. Lalu orangnya akan buat hotel. Baik, biar orang kalau tanya kita dulu tahu. Patutlah orang yang bertanya paling banyak pahala. Jangan main-main. Dia paling banyak pahala. Saya sikit supaya apa? Nah, tukar tanya. Maka yang dapat semua jawapan 1,000 orang. Okey, yang ingat 500. 500 pula 250 bagi tahu ke orang lain pula. Bom, beribu-ribu pahala. Dan apa dari seorang pekatannya. Lepas persetubuhan, mandi-mandi apa semua, pakai baju lah. nak pergi jalan ataupun lepas mandi, keluar air mani daripada isteri. Nampak? Adakah kena mandi semula? Jawabnya awak kena tanya isteri awak. Adakah rasa terangsang? Ini kaitan diri. Keluar mandi semula tu, rasa terangsang tak? Rasa syahwat tak? Rasa kan? Atau air mani cekin? Nampak? Kena mandi semula. Air mani sungguh daripada dalam maduak ni. Nampak? Ada syarat-syarat. Dah, masa mandi tu dia keluar mandi. Dah, bila tak terasa terangsang, tak rasa syahwat, dah wajib mandi. Itu adalah mandi suami je. Faham tak? Dia bukan masuk air mandi dalam rahim perempuan, lepas tu masuk tu langsung, cuci tu lebih mudah. Mau kan? Dia akan keluar balik, sakit pagi. Nampak? Hanya yang Allah benarkan daripada mandi suami, telur suami yang sampai kepada rahim perempuan. Satu daripada satu video. Nampak? Bapaki itulah keluar balik biasa bagi wanita. Bila lepas bagi jima, dia lehat sekejap, dia duduklah bilik air, dia duduk, keluar balik. Bukan mandi dia, mandi suami. Harap. Kalau saya diizinkan Tuhan, saya nak menjadi Perdana Menteri. Oh, mandi si baru. Tapi suci tak mudah menjadi penasihat agama saya. Jadi dia bila tak apa tu bila rumah tanya budak lagi. Kamu tahu bila. Dan rumah tu cita-cita nak jadi rumah baru 3-40 tahun. Ramah rekod tadat-tadat tahun 2060. Dan bagi guna pun lagi dia panjang umur bumi dan kaya. Dan kita juga tak mikir. Ujuk tu. Apakah pertama kami tadi cakap isteri yang mendapatkan ibulan dan mengilangkan pula oleh isteri dan anaknya? Mohon penjelasan. Kampuni milik isteri. Banyak berlaku dalam Malaysia sekarang. Kampuni milik isteri. Isteri membalikkan, suami bekerja, tak ada masalah. Tapi ingat, suami adalah ketua keluarga. Isteri nak buat apa-apa satu-satu benda yang bukan beranak dengan khas alizah, kena minta izin suami. Faham tak? Walaupun suami dia adalah ketua keluarga. Nah, dia tak lagi tahu. Balik rumah, habis. Sekilang segala jawatan, dia adalah suri rumah usaha. Dan boleh tak ada masalah. Jangan kita duduk kata ke orang. Dia tengok orang, kerja lebih ini, kompak kerja lebih ini. Lepas tu sakot di jomong. Nah, jangan kata kau lain, kata kau lain. Lagi bangun ni sudah. Dan cuan isteri ni, jangan kita memperbudak-budakkan suami. Walaupun kita pak kaki. Nampak? Kan ya? Kucur ke, bawa sakot kaki. Artinya kalau dia marah, kita tak masuk juga. Kalau masa tidur, ibu jari kaki kita dalam keadaan lurus, tapi patah lah dia. Nampak pertama dalam pelajar ini, mesti kena salah satu daripada perut anu jari sama dia lipat sisi, ibu jari ataupun satu jari sampai. Kalau tak pakai kopi atau sokok, hingga itu tutup dahi. Kalau pakai, sah tak tutup. Dan salah sebab dahi tak kena pada tempat tutup. Baik. Dalam tujuh anggota sujud, satu saja tak boleh berlapis dahi. Tangan boleh pakai kaos tangan. Nah, ada orang ngaji nanti kalau tangan macam basuh mayat. Tutup dengan baju ini, basuh, tutup. Tangan tak tu. Kalau tangan ini, dia nak buat musliman, tak boleh ni boleh. Tak ada masalah. Kasut boleh pakai, tokek boleh pakai. Yang tak boleh tutup, yang ini. Jadi, kopior dia tutup. Itu. Asal tertutup. Dia cucu asal dengan baju, tidak sah. Dia cucu asal ekor gerbang, tidak sah. Dengan pakaian yang bergerak, dengan bergerak. Lepas tu lama kau contoh pada sanakan itu. Kalau ekor sebang itu panjang, jadi dia bergerak tujuh tubuh makhluk, tak bergerak. Jadi tujuh atas ekor sebang, tak patah. Dan ekor itu dibuka daripada gerakan ini. Nah, ini ekor sebang panjang kan? Ekor sebang panjang tubuh buat ini, jika melawati naik ke arah ini. Jadi sokok jatuh atas ini, pakai sokok ikan. Sujud bagus sombong, tidak sombong. Baru balik lagi, dia tak ada makan sumpah. Dia tidak makan lain. Orang tidak akan bersebab, dia tak lari itu. Ini suka makan. Sebab pulang-pulang-pulang, dia sayang lima. Itu makan sumpah, tidak besar. Walaupun warok, walaupun tak besar. Dia mekong dulu. Soalan seterusnya... Jika dengar, firman digunakan untuk bermakmalat adakah darurat boleh buat kertas berakhir? Jawabannya insyaAllah, dia akan berakhir. Jika dah telah kita terima dinar, emas dan perak. Jadi dia benda ini beresah dulu dalam ekonomi negara. Kita memang bercita-cita. Soalan seterusnya kita lebih kurang 10 minit lagi atau 2-3 soalan lagi. Bagaimana pula ajaran Syiah yang menggunakan perkataan dan Syiah fikiran dan apakah hujah menggunakan perbuatan tersebut? Cukup dengan hadis la'anallah al-muhajirat di tempat Allah. Nabi Allah berkata Allah laknat orang yang ditukar dan Syiah. Jangan terimalah seadanya apa daripada Allah. Malaikat kejahatan. Ada pun macam masalah kursa dia ada dua adat. Itu bukan kejahatan. Kalau kejahatan air. Kaki dia bengkok, tak ada jalan, mulut dia rambing, boleh baiki, boleh buat kutahan perhati. Ni muka kamer dah buat perhati, nak kamer dah itu al-muhajira yang haram. Nampak? Jadi jangan. Tak kira rumah lamanya pun, dah boleh ditumpuk janji. Yang boleh kita potong anggota badan yang mengorakkan. Macam kaki potong, masa kecil dia, tak tahu dah lagi, mati sokong. Boleh potong walaupun gigi tetap boleh potong jadi kan tukar nantinya dia tak menerubah untuk potong jangan tukar itu keistimewaan kita suami selalu main SMS dengan golongan perempuan mungkin juga kawan lama atau kekasih dia. Apa yang harus saya buat? Apa pandangan kita? Suami dia main SMS dengan perempuan lain. Tanyalah suami kita. Sebab tu dia tanya kita pun. Tanya suami kita. Satu tu pandangan orang marah. Ni kita di marah. Bila marah, kita jawab dengan itu. Nah, jika artikan suami yang marah. Saya nak tahu juga. Takut perempuan banyak ni. Nah, tanya. Dia pun akan tegak, oh ni kawan apa, gini-gini. Oh, hidup tanya. Tak, hidup tahu, hidup Palestin. Baru tu, baru kita dapat tahu. Okey, jom. Nah, pastinya dapat tahu, dia ni suka perempuan ni. Dah, mana kau hidup dia? Tanya boleh-boleh. Suami dia jawab. Suami tu senyap, dia tak pun kahwin. Dia kasih sayang lah kita. Pasal tanya, baru aku senyap. Nah, lalu tanya marah-marah, getoh dia. Dia akan lagi nak marah kita, dia akan lagi sedap dengan perempuan dalam SMS. Betul lah. Ni kaitan. Lepas tu, tuh kita dulu, mok kita dulu, zaman dulu. Nah, waktu sayang sangat. Tu lagi dengan suami dia sayang. Dia ada betul dia. Dia jaga betul-betul suami dia. Orang tua dulu, kalau dia buat makanan, dia buat dengan tangan. Kena air tangan yang diminum ke suami-suami saya. Tak sayang dalam lain. Betul tak? Batu zaman tahun 70-an. Tuk kita. Dalam masa. Nah, bagi topi kita. Ada kali makan ke dalam topi kita. Dah tak? Semua buat tangan. Nak buat cok-cok. Ni sama. Api sama tu pergi pulau dalam gasek. Ini Boki makan, bekas tangan tu, tu yang ayam, apa? Sekarang tak ada restu. Ini yang kerajik, ni yang kerajik, ni yang kerajik, ni yang kerajik, tak ada restu. Sayang, air tangan dah asal dalam buk. Air. Itu dulu dah baru dapat air tangan. Nah, kita patah jaga. Tanya pun nak boleh, itu yang sekali. Oh, dia keluar cerita. Dia tengok kita dah marah, dah apa. Dia panggil mikir pula. Ya, kalau Apakah pengelapa-lapa yang pinjaman bank yang mempunyai unsur riba? Sebenarnya saya tak tahu. Jawabnya bila ada pinjaman dan tidak ada tempat pinjaman lain dan dikesanakan berhajat dengan sebab borong yang melibatkan kecederaan atau kematian atau kehormatan kita atau menyamakan harta kita sebab-sebab pinjaman itu, maka kita dimaafkan pada syarat. Kalau pun kita tadi nak mengembangkan harta buat pinjaman yang ada riba, tadi nak nampak harta bukan darurat, hukumnya tetap haram. Soalan seterusnya, soalan yang terakhir pada petang ini, adakah tadi kata soalan kita yang tepat-tepat dan mengingatkan hukum kau ini dengan sebab jadi? Baik, rukun kami ada empat dalam semayan. Yang pertama, takbir atau ihram. Yang kedua, wajib ihram. Yang ketiga, wajib tahiyat akhir. Yang keempat, salat. Dia tinggal dengan sengaja, tak wajib tahiyat akhir. Masih dicari yang itu. Hukumnya, kalau benda itu tidak ada silap di kalangan ulama, wajib kita baca, maka kita foto semua. Yang tak payah foto, al-wawah mi masa ilistik. Benda-benda yang dalam-dalam berkait dengan hukum kekak. Tak kena foto. Nampak? Contoh masalah niat ni sadar. Ini niat itu kita kaya orang ini. Ya? Contohnya masa ada orang yang aku punya ni. Bagi Al-Fatihah yang tidak tahu betul-betul. Bagi tak nanti pun kan. Bagi dimakan pada salam. Buat kalau salah sunnah, dia menangkut. Adapun kita yakin dulu kita tak takbir. Masa kita orang itu. Maka takbir dia akan tahu hukum kau ni. Dan setelah itu, wajib kita punya Allah. Ha? Bagi yang remeh-remeh, tak payah Allah. Jika seorang imam membuat rukun kauli, adakah makmum kena memperokok? Imam membuat rukun kauli, adakah makmum kena memperokok? Tak kalau tukar imam pun tak faham. Sebagai ikut. Ini saya tak faham soalan. Jika suami mencerai dengan isteri, dengan talak satu. Ini suami lapar lagi talak satu. Lagi-lagi suami tidak berjuang lagi lapar yang pertama. Adakah jadi dua talak? Atau masih lagi satu talak? Kalau isterinya. Sebab dia dengar ucap-ucap jawab, ada bagi yang kata masih tolak satu. Sebab tidak diserang dengan rojok. Ada yang kata tolak dua. Ini soalan berkaitan dengan rumah tangga. Suami kata aku cerai dengan jika wahai isteri ku yang sangat ku cintai. Dalam cinta tu dia ada. Baik. Lepas tu dah rojok lagi, cerai pula. Jatuh, tak tolak. Ya, jawab tidak ke 72. Ini pandangan yang utama dalam masalah usaha ini. Walaupun tak rojok lagi. Yang tak jatuh tak tiga dua, ialah pulangan. Pulangan replay ni pada replay. Nah, eh? Kita tengok bola. Nah, video bola. Macam Manchester dalam Haji Mali. Contoh. Bila maknanya orang ini, kau dukung masuk. Nah, daripada tengah masuk, kau kiri kau. Satu pasal lah. Tapi kita replay. Boleh replay kan? Seru. Nah, replay balik, dan dia ikut, dua pasal. Saya tak sedih dah. Habis korang saya dengar apa? Kata 8 kali korang baru buat, buat lepas tu korang. Dia bagi tu replay. Contoh replay, dia nak marah. Dia kata tu bini dia. Nah, ataupun dia kalau jumpa dia kalau jumpa dia kata awak kata buat itu bini saya bukan bini awak. Saya kata saya ceraikan awak kata satu balok. Padahal mungkin ada. Satu replay, kata dia ulangan. Ada. Ataupun dia tidak berkali-kali pasal sendiri tak faham. Nah, tapi dia ada ayat ketiga apa nak tahu? Sikit waktu. Waktu tu lagi tak faham. Ini betul ya, dia ada yang ketiga apa nak tahu? Tukul je satu lagi. Nah, pasal nak pun tak apa lagi. Awak tu lagi cerah, juga tu lagi. Ini, dia pasal dia kahwin ni, dia tahu lah. Ataupun dia sebut ini orang panggil yang boleh tauqid. Tauqid tadi. Nah, bila Allah sangat dia kata begini. Aku cakap, aku cakap, aku cakap, aku cakap, aku cakap, aku cakap, aku cakap. Berapa kali? 19 kali. Pukulnya satu saja. Itu tauqid tadi. Faham tak? Macam orang berlumba kan? Berlumba, berlumba. Nah, berlumba kebimbingan. Berlumba, berjampit. Tak. Tak, dia kata, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Jadi insyaAllah apa yang telah kita jawab yang betul daripada Allah, yang larang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk bertemu pada kali yang lain. Ya? Sebelum daripada kita sekolah, kita jabutkan berdua sekejap. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah macam mana ada tambah rumah, wajah antara perempuan yang tak perempuan masumah. Allah malah tanya kina wadah ma'ana syaitan wadah mahrumah. Allah malah zina Allah, Allah malah zina bidun yang telah fi'ah, Allah malah zina Allah, Allah malah zina Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.